Mitra Bisnis, Kementerian Pemuda dan Olahraga mensomasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta maaf kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini terkait pernyataan pejabat-pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dianggap melakukan kebohongan publik dan pencemaran nama baik secara masif dan terbuka ketika menyebut bahwa letak kesalahan pembebasan lahan Stadion Lebak Bulus untuk MRT adalah karena masih terganjalnya izin dari Kemenpora. Kemenpora menyatakan bahwa sebenarnya letak kesalahannya adalah pada Pemprov DKI yang belum menyiapkan pengganti Stadion Lebak Bulus tersebut. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial, ekonomi, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Ini kan masalahnya menjadi masalah politis. Kalau cuma teknis kan sebenarnya bisa diselesaikan, salah paham ya udah minta maaf. Tapi kalau sampai disuruh nuntun gugat, kalau Anda punya masalah dengan orang kan bisa selesaikan baik-baik, minta maaf, selesai. Tapi kalau Anda ngotot ke pengadilan ya nggak apa-apa. Tapi ini kan berarti sesama birokrat, sesama negeri, tapi berantem ke situ. Berarti kan pastinya ada kaitannya dengan soal pilpres ini. Jadi kan politis semua gitu loh. Mumpung ada jago lagi berantem, dikipasin sekali. Saya rasa begitu. Jadi ada beberapa faktor lah. Memang birokratnya salah, karena ternyata kan memang birokratnya DKI yang lamban tulis suratnya itu. Ya. Jadi mungkin menterinya benar juga loh. Suratnya kan baru diterima. Kan sudah bilang, ternyata kan Ahoknya juga kurang ngecek ke surat bawahnya, lapor beres-beres, Pak, surat sudah dikirim. Ternyata suratnya belum dikirim, itu kurang ajar juga itu ya, anu anak buah. Bilang sudah nyampe lah. Sekarang kalau surat sudah nyampe berapa bulan dari jawab kan emang bisa kesel. Ternyata kan suratnya belum dikirim. Jadi itu birokratnya DKI juga salah gitu loh. Nah, jadi memang ya sudah. Makanya saya rasa Ahok akan minta maaf. Nah kalau Ahok minta maaf masih tidak diterima, masih dituntut, ya sudah biarin aja. Terus nanti daripada berantem buka-bukaan ya sudah di pengadilan aja somasi segala macam. Cuman kayak gitu kan membuktikan justru bahwa itu ada dampak daripada pilpres, malah bisa pecah semua gitu loh. Ini pilpres ini maksudnya kan urusan pemilihan pemilu presiden, malah jadi beranteman kan nggak lucu semua gitu loh. Ya pilpres ini kan dipakai di mana-mana orang ngomongin pilpres ini, oh segala macam jadi pilpres. Tapi ya kalau saya anggap gitu loh, udah relax. Ini anggap aja kayak pertandingan sepak bola. Sepak bola kesebelasan Banten sama Garuda. Itu siapapun yang menang itu Indonesia. Udahlah. Tapi kan bukan adu gladiator Romawi. Kalau gladiator Romawi bertanding salah satu mati kan geblek gitu. Itu kan bukan gitu. Ini pertandingan sepak bola. Yang menang paling kena gol. Jadi relax aja, dianggap pertandingan sepak bola aja. Jangan dianggap adu gladiator salah satu harus mati. Geblek semua itu cara berpikirnya gitu. Ini gara-gara eselon 2 nih, kepala biru, kepala apa yang, atau mungkin malah kurirnya yang males gitu. Kayak punya sopir atau kurir, dia suruh ngirim, bilang udah pak, tapi ternyata belum dikirim. Nah itu mesti dipecat aja lah kurir gitu. You know? Demikian pengamat sosial ekonomi dan politik Kristianto Wibisono, saya Mandariska.